warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqum sadida yuslih lakum a'mal fa inna astaqal hadithu litaqullah wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa kullu dhalalatin finna. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara semua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita diberi kesempatan, diberi waktu luang, kemudian diberi sehat untuk masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi akan belajar bersama tentang akhlak, dan pagi ini kita akan belajar tentang akhlak al-ghairah. Akhlak al-ghairah atau akhlak al-ghairah itu maknanya adalah cemburu. Nah, jadi nanti kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat cemburu atau karakter cemburu. Tentang cemburu ini kita sudah tidak asing lagi, ya, sudah tidak asing lagi tentang masalah cemburu ini. Namun kadangkala dalam menyikapi sifat ini kita kadangkala masih kurang mantap ketika bersikap. Ada yang mungkin mengatakan enggak boleh cemburu itu, cemburu itu enggak baik. Ada yang mengatakan cemburu itu boleh, enggak masalah, itu tanda dari cinta seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita bahas bahwa sesungguhnya siapakah yang paling memiliki sifat cemburu? Bahkan kita bisa mengatakan yang maha cemburu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bab ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna waha yahoru wahiratu wahi anna ya'tiyal mu'minu maharumallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin melanggar apa yang Allah larang. Ini sifat maha cemburunya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang mukmin itu melanggar apa yang dilarang Allah, Tentu saja sifat cemburu Allah ini berbeda dengan cemburunya makhluk ini. Maka bisa kita katakan bahwa cemburu itu asalnya itu adalah akhlak mulia. Cemburu itu asalnya adalah sifat manusia yang mulia. Maka kalau ada orang tidak memiliki rasa cemburu, itu dipertanyakan tentang hakikat kemanusiaannya. Ini manungso apa dudu? Ya. Kalau kita perhatikan, hewan saja itu memiliki cemburu. Contoh, ayam jago. Ketika dia sudah mendapatkan pasangan babon, ya, sudah mendekati babon, berarti tiba-tiba ada ayam jago lain itu mendekat tok itu loh. Ngetok tok itu loh. Dikejar. Itu antara lain hewan saja memiliki cemburu. Ya. Kita perhatikan kalau ayam jago mendekati babon, terus ada jago lain. Wah, nah bahasa kita itu dibelitik tenang, dikejar, ngetok-tok, oh ya sudah curiga. Nah itu sifat cemburu ayam. Terus induknya babonnya, ya, ketika dia itu habis menetas ini, menetaskan telur-telurnya jadi anak-anak kecil, jangan coba-coba mendekat. Kalau kita mendekat, bahawai kita gedenya kayak apa, diteladung gitu kan, ya. Langsung diteladung, bahkan dipatok tangan kita, kaki kita itu. Itu betapa apa namanya induk ini cemburu jika anak ini tuh diambil orang lain. Ini. Nah, tapi ada satu binatang yang sama sekali tidak memiliki rasa cemburu. Apa binatang itu? Ya, babi. Ini. Maka antara lain hikmah dilarangnya babi untuk dimakan, haramnya babi dimakan itu antara lain apa? Karena sifat binatang itu yang kita makan itu bisa menular kepada siapa yang makan. Ini. Antara lain hikmahnya ini, ayam boleh kita makan karena dia memiliki sifat yang sifat itu mulia, antara lain cemburu. Ya. Cemburu. Kambing juga demikian. Tapi babi ini itu sama sekali tidak memiliki rasa cemburu. Ya. Ketika pasangannya itu mungkin didekati oleh pejantan yang lain, diam saja, tenang-tenang saja. Ya ridho, ya, seperti itu. Ini babi. Maka antara hikmahnya di samping memang itu adalah diharapkan Allah, kita sami'na wa atho'na, ya sudah pasti itu ada bahayanya. Ternyata makin kesini makin ketahuan bahwa babi itu mengandung apa cacing di dalamnya, ya cacing, dan cacing itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, sifat babi yang demikian, ya itu dikhawatirkan nanti akan menular kepada orang yang memakannya sehingga tidak memiliki rasa cemburu. Nah, terus kemudian terkait dengan rasa cemburu ini, ya. Yang pertama, maka kita perlu memahami bahwa cemburu itu merupakan hal yang harus kita miliki. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, beliau rahimahullah mengatakan, aslu dini huwa al-ghirah. Cemburu itu, ini menurut Ibnu Qayyim, itu adalah, ya, maka barang siapa yang tidak memiliki rasa cemburu, maka dipermasalahkan agamanya. Ini. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki rasa cemburu. Ada sebuah kisah, ya. Ada seorang sahabat, ya. Yaitu dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, jika aku melihat istriku bersama dengan seorang laki-laki lain, bersama gitu, dengan seorang-orang laki lain, maka laki-laki itu akan aku penggal lehernya. Nah, kemudian perkataan sahabat tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Nabi Shallallam bersabda kepada para sahabat yang lain, apakah kalian takjub, heran dengan cemburunya Sa'ad? Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dan ketahuilah, Allah lebih cemburu daripada aku. Ini. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa seorang mukmin, seorang muslim itu harus memiliki rasa cemburu. Nah, terus kemudian cemburu itu bukan semata-mata hanya terkait dengan pasangan, ya, urusan cinta dengan pasangan terkait dengan banyak hal dalam kehidupan kita, di dalam mungkin anak-anak bersekolah, di dalam kita bekerja, di dalam kita bersosial, itu harus ada cemburu, ya, harus ada cemburu. Dalam kita mendidik anak-anak itu juga harus ada cemburu. Nah, terus kemudian karena ini adalah sifat mulia, sebagaimana sifat-sifat yang lain, Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan, beliau mengatakan, kullu khuluqin mahmudin muktanifun bi khuluqaini dhami maini. Setiap akhlak mulia, termasuk ini cemburu dan akhlak yang lainnya, ya, itu terkepung di antara dua akhlak tercela. Nih, beliau memberikan contoh yang pernah kita bahas seperti kaljud, yaitu seperti akhlak dermawan. Kalau dermawan ini, akhlak dermawan ini terkepung di antara dua akhlak tercela. Jika berlebih-lebihan maka jadinya boros, itu yang namanya ifrat, ya. Dan jika dilalaikan maka jadinya kikir, ya, yang disebut dengan tafrid. Maka akhlak dermawan itu terkepung antara kikir dan boros. Nah, cemburu bagaimana? Cemburu juga terkepung di antara dua akhlak tercela, ya. Yaitu kalau itu berlebih-lebihan cemburunya, ya, maka jadilah su'udzon, yaitu prasangka buruk. Dan kalau berlebih-lebihan lagi, maka jadilah al-hasad, yaitu iri dengki. Ini asalnya cemburu itu mulia, tapi kalau berlebihan menjadi su'udzon, dan berlebihan lagi menjadi hasad, yaitu iri dengki. Nah, jika cemburu ini dilalaikan atau tafrid, ya, maka jadilah namanya ad-dayus. Ini tidak memiliki rasa cemburu. Nah, jadi makanya cemburu itu di tengah antara ad-dayus, ya, dan as-su'udzon wa al-hasad. Ini jadi su'udzon dan hasad. Nah, dari kaidah ini maka kita nanti dalam membahas ini itu bisa menempatkan diri, ya, kira-kira ini saya cemburu atau saya ini su'udzon, ya. Kira-kira ini saya cemburu ataukah saya ini tuh hasad, atau mungkin saya ini masih kategori ad-dayus. Nah, maka dengan adanya apa namanya kaidah ini, kita bisa menempatkan cemburu pada tempatnya. Jangan sampai kita itu mendzalimi orang lain gara-gara sifat cemburu yang berlebih-lebihan. Ini makanya kita bahas cemburu dalam berbagai bidang. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu membagi, beliau bersabda terkait dengan masalah jenis-jenis cemburu, yaitu cemburu yang terpuji dan cemburu yang tercela. Ya, cemburu yang terpuji itu adalah cemburu yang di dalamnya itu ada keraguan. Ada keraguan. Sedangkan cemburu yang tercela, jika di dalamnya itu sudah ada kejelasan, tapi masih cemburu gitu. Ya, ada kejelasan, ya. Contoh misal yang sederhana. Ada seorang istri atau ibu dikasih nafkah oleh suaminya, Bu. Ini Bu belanjanya bulan ini, Bu. Nah, ini belanjanya bulan ini. Maka ketika si istri ini masih belum jelas, ini tuh uang apa? Ya, ini uang apa? Maka kalau itu sudah jelas bahwa itu adalah uang gajian, ini uang apa, Pak? Pokoknya diterima deh. Kan ini belum waktunya gajian, Pak. Kalau sudah dapat uang, diterima saja deh. Nah, karena ini belum jelas, belum waktunya gajian, ini sudah biasanya tidak memberikan uang. Ini kok memberikan uang? Maka istrinya bertanya, ini uang apa, Pak? Wajah terima sajalah, beres-beres, gak usah ditanyakan. Nah, akhirnya muncul rasa cemburu istrinya. Ini kok seperti ini ya? Jangan-jangan uang ini gak beres. Karena suaminya gak mau jawab. Nah, cemburu seperti ini itu termasuk cemburu yang terpuji. Karena ada keraguan. Istrinya ingin apapun yang diterimanya, yang nanti dimakan untuk dia dan anak-anaknya, itu adalah betul-betul harta yang halal, bukan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat cemburu yang terpuji. Terus kemudian di kisah yang lain, contoh. Ini bune belanja hari ini. Nah. Ini uang apa, Pak? Kan gajian tanggal 1. Oh iya ya. Nah. Kalau istri itu sudah jelas bahwa pekerjaan suaminya itu halal, terus kemudian mendapatkan gaji atau bayaran diberikan kepadanya, itu kan sudah jelas. Kenapa istri masih cemburu lagi? Ini uang apa, Pak? Kan uang gajian. Jangan-jangan, gitu kan? Nah, ini masuk cemburu yang tercela. Karena apa? Di dalamnya sudah ada kejelasan, tetapi masih muncul rasa cemburu. Nah, ini yang perlu dipahami tentang masalah kecemburuan, bahwa cemburu itu dibenarkan jika di dalamnya masih ada keraguan. Ya, dan tidak dibenarkan apabila di dalamnya sudah ada kejelasan. Nah, baik kita bahas ya satu-satu tentang kisah-kisah tentang cemburu yang nanti kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bahas tentang cemburunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah tahu bahwa yang paling cemburu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan cemburunya Allah itu jika hambanya itu bermaksiat kepadanya. Kemudian para rasul, para berikutnya. Dan termasuk yang memiliki sifat cemburu adalah istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sifat cemburunya paling dominan dibanding dengan istri-istri yang lain? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Seperti biasanya, setiap orang itu memiliki sifat yang menonjol-menonjol. Ya, yang sifat menonjol itulah yang sebenarnya adalah al-mauhibah. Dan al-mauhibah itu dalam bahasa kita sebenarnya adalah bakat. Jadi cemburu itu sebenarnya bakat. Karena setiap orang kadang-kadang menonjol sifat cemburunya dibanding dengan yang lain. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berada di rumah giliran istri tersebut. Nah, giliran istri tersebut, Nabi di situ bersama para sahabat. Jadi Nabi duduk-duduk bersama para sahabat di rumah yang itu gilirannya istri, salah satu istri beliau. Nah, ketika beliau berada di rumah itu bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah seorang utusan, yaitu pembantu, ya, pembantu dari istri yang lain yang bukan giliran, ya, yang bukan gilirannya, itu mengutus pembantunya untuk mendatangi Nabi yang berada di rumah istri yang lain yang menjadi gilirannya itu. Nah, Ketika pembantu datang itu, mungkin kalau bahasa kita ya lebih mudah ya, assalamualaikum. Nah kemudian Aisyah karena merasa yang memiliki rumah, yang menjawab, ada apa? Ini saya mengantarkan ini untuk Rasulullah dari Fulanah. Dari Fulanah itu ya. Nah karena merasa bahwa ini kan giliran saya, ini kan giliran saya, kenapa? Istri yang lain kok ngerusungi gitu kan, ya. Kok tiba-tiba datang ngirim makanan. Ya ternyata pembantu tadi itu membawa mangkok berisi makanan akan diberikan kepada Rasulullah. Maka istri yang punya rumah tadi yang pas gilirannya itu bahasa Jawanya nyampluk mangkok itu, ya, disampluk di depan Nabi dan para sahabat. Ini, ya, di depan Nabi dan para sahabat sampai mangkok itu jatuh dan pecah dan makanan itu jatuh juga di situ. Itu kalau kita kira-kira gimana? Bune, bune. Kuwi mbok yo ngerti to kan mosok terus wajahku kita kok kene ndi? Ngisin-ngisinke. Nah, kalau kita seperti itu, ya. Wis kok meneh jombel ning ngono ngisin-ngisinke wong akeh gek ana kanca ning kene malah ngamuk. Nah, kok nak ngamukku kok bengi ra moko. Nah, itu kalau kita. Ternyata apa yang Nabi lakukan itu menjadi teladan kita, bapak-bapak terutama ya, bapak-bapak semua. Nah, menjadi teladan kita bagaimana menghadapi cemburunya sang istri. Rasulullah tidak berkomentar apa-apa. Ya. Rasulullah langsung mengambil pecahan mangkok itu dikumpulkan sambil makanan itu diambil oleh beliau. Nah, terus setelah diambil, Rasulullah minta kepada pembantu tadi, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, apa yang Nabi katakan ini masyhur sekali. Horot ummukum. Nah, itu yang Nabi katakan, ibumu lagi cemburu. Nah, itu yang Nabi katakan, ibumu lagi cemburu. Ya, horot ummukum. Di riwayat yang lain, horot ummuka. Ini ya. Ini Nabi tidak marah-marah, hanya mengatakan begitu. Setelah itu Nabi mengambil mangkok istri yang punya rumah tadi, ya. Kemudian mangkok itu diberikan kepada pembantu untuk sebagai ganti yang pecah, ya. Dan Nabi setelah itu tidak berkomentar apa-apa. Nah, ini kalau kita ulas berdasarkan kaidah tadi tentang pembagian cemburu yang tercela dan cemburu yang terpuji, ya. Kenapa antara lain Nabi itu tidak memarahi istri beliau? Dan itu bisa kita katakan bahwa cemburunya beliau radhiyallahu anha itu adalah dibolehkan. Yaitu ada unsur kecurigaan. Itu tadi kan ada unsur keraguan. Loh ini kok ngirim gitu kan. Ini kan giliran saya. Kok kamu kok ngurus-ngurusui sih, kenapa mancing-mancing Nabi biar ke sana ya gitu kan. Nah, ada keraguan inilah akhirnya itu adalah cemburu yang dibolehkan. Ini cemburu yang dibolehkan. Nah, akhirnya ini menjadi apa namanya? Kaidah kita ya. Bagaimana kita menyikapi seseorang yang ketika dia waktu itu cemburu. Nah, kita harus menggunakan kaidah ini. Ya, kira-kira cemburu ini dibolehkan apa tidak? Kalau tidak dibolehkan maka muncullah nasihat. Ini. Kemudian di kisah yang lain, ya, di kisah yang lain. Suatu ketika, ya. Giliran sebelum saya jelaskan ini tadi, menurut Ibnu Hajar cerita tadi ya. Tadi kan di hadis itu tidak disebutkan nama. Ya, tidak disebutkan nama siapa istri beliau. Menurut Ibnu Hajar ya, yang tadi yang punya rumah yang mecahkan mangkok itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan istri Nabi yang apa namanya mengirim makanan tadi siapa? Yaitu Zainab binti Jahsy. Ya, ini adalah menurut Ibnu Hajar. Nah, di kisah yang lain. Suatu ketika, ya. Giliran Aisyah radhiyallahu anha. Ya, giliran Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi setelah sholat Isya, ya, beliau itu datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Terus kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, dan ternyata waktu itu Aisyah itu sedang tiduran. Tiduran, dan Nabi merasa bahwa Aisyah sedang tidur. Ini ya, waktu itu. Ya, Aisyah sedang tidur. Ya, Aisyah sedang tidur. Terus kemudian Nabi duduk di situ, di tempat tidur itu, ya. Terus setelah itu kemudian beliau pergi pelan-pelan, khawatir Aisyah terbangun. Ya, pergi. Padahal Aisyah itu belum tidur. Ya. Dan Aisyah tahu Nabi itu keluar pelan-pelan, tahu. Nah. Setelah Nabi keluar, nah, karena ada keraguan ini, ya. Ini Nabi kemana itu, kan? Nabi kemana? Ternyata Nabi keluar. Dan Aisyah itu buntuti. Buntuti. Nabi enggak tahu itu. Nabi tidak tahu. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi ternyata ke makam Baqi. Makam Baqi itu makam yang dekat dengan Masjid Nabawi. Ya. Ke makam Baqi, beliau di situ berdoa, ya, mengangkat tangan beliau mendoakan kaum mukminin yang dikubur di situ, ya. Setelah itu Nabi kembali. Nah, ketika Nabi kembali, Aisyah itu langsung, ya, bahasanya boleh buat langsung balik, kan, ya. Ternyata Nabi larinya cepat, apa namanya, jalannya cepat, Aisyah lebih kenceng lagi, gitu, kan, ya. Ketahuan apa namanya, takut kalau konangan gitu, ya. Ternyata lebih cepat lagi, dan ternyata Aisyah lebih duluan sampai di rumah, ya. Langsung tidur, langsung tidur. Nah, begitu masuk, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendekati Aisyah. Ada apa dengan kamu, Aisyah? Karena Pak Aisyah itu ngos-ngosan, baru melayu, kan? Ngos-ngosan. Ini kok ada apa denganmu, Aisyah? Ya. Kemudian Aisyah nggak mau mengaku, ya. Aisyah nggak mau mengaku, gitu. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Aisyah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu curiga dengan aku, wahai Aisyah? Enggak mau jawab. Dan ternyata Nabi diberitahu oleh Jibril bahwa Aisyah itu membuntutinya tadi. Ya, diberitahu oleh Jibril. Nah, kemudian apa namanya? Dari kisah ini, ya, akhirnya Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya aku diperintah, ya, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berziarah kubur, ya. Jadi waktu itu ketika Nabi duduk di situ, beliau menerima wahyu, terus kemudian akhirnya beliau melaksanakan wahyu itu, yaitu untuk berziarah kubur. Dan itu Aisyah nggak tahu, akhirnya merasa curiga. Kemudian Nabi kembali lagi dan ternyata mendapati Aisyah lagi ngos-ngosan. Akhirnya Nabi bertanya kepada Aisyah, walaupun Nabi sudah tahu, dan akhirnya Aisyah mengaku. Ya, Aisyah mengaku. Nah, ini teguran Nabi kepada Aisyah lebih tegas dibanding kepada kecemburuan Aisyah kepada istri yang lain tadi, Yainab binti Jahsy tadi. Mengapa demikian? Karena seharusnya Nabi itu tidak perlu dicemburui. Tidak perlu dicemburui. Ya. Karena ini ada kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi, ya, melihat ada seseorang yang di luar rumah yang indah, kemudian ditanya, ya, ternyata itu adalah istri Umar di surga. Kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut, wanita tadi, ya, siapa milik siapa rumah ini? Kemudian wanita tadi mengatakan, yang itu istrinya Umar, ya, ini adalah rumahnya Umar, yaitu di surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungkan, saya nggak enak sama Umar karena melihat cemburunya Umar, kan? Karena sahabat Nabi yang paling cemburu itu adalah Umar. Ini Umar bin Khattab. Maka apa kata Umar? Wahai Rasulullah, apakah aku pantas mencemburuimu? Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak perlu dicemburui. Tapi Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Rasulullah. Ini kenapa Rasulullah jangan-jangan ke istri yang lain? Nah, ternyata ini teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegas kepada Aisyah ya dibanding kepada kisah yang pertama tadi. Karena apa? Ini karena Rasulullah seharusnya tidak dicemburui. Ini. Terus kemudian terkait dengan masalah ini, maka kita kaitkan dengan kehidupan di rumah tangga. Ya. Seseorang yang cemburu itu sudah pasti ada sebabnya. Ya, ada sebab bahwa adanya cemburu itu karena adanya cinta. Ini ya. Jadi munculnya cemburu itu karena ada cinta. Kalau tidak ada cinta, enggak mungkin ada cemburu. Ini, enggak mungkin ada cemburu. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Maka dengan ini definisi cemburu itu kan bisa dikatakan cemburu itu sebenarnya ketakutan kehilangan itu sebenarnya kan. Ketakutan kehilangan sesuatu yang dicintainya. Ini intinya adalah itu. Jadi cemburu itu asalnya adalah dari cinta. Akhirnya definisi cemburu itu adalah ketakutan seseorang ya terhadap orang lain apabila orang lain itu menduduki kekuasaannya itu. Ya. Nah, akhirnya dengan ini ya kita bisa katakan bahwa di dalam rukun ibadah itu kan ada tiga unsur rukun ibadah. Dan ibadah kita itu harus ada tiga hal ini, yaitu mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Yang kedua adalah rojak, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah takut, yaitu takut atau rasa takut ingin kalau di takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kemarahan atau murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara mahabbah, rojak dan khauf. Munculnya rojak atau harapan karena ada cinta. Dan munculnya takut setelah itu karena ada cinta juga. Nah, rasa takut inilah yang nanti akan memunculkan adanya cemburu. Ini. Jadi cemburu itu munculnya dari khauf ini. Ya, maka cemburu ini adalah ketakutan. Ini ketakutan. Nah, kalau dalam sebuah rumah tangga ini ada istri cemburu kepada suaminya. Ya. Maka bagaimana sikap kita terhadap kecemburuan ini? Kalau memang kecemburuan ini mengandung unsur keraguan, ya, unsur keraguan, ya, maka dibenarkan. Maka sikap kita sebagaimana sikap terhadap Nabi terhadap istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika memecahkan mangkok tadi. Contohnya begini. Pak, Bapak mau kok ning dalan ngomong-ngomong karo wong wedok, sapa to, Pak? Ya, kan curiga kan kok ngomong-ngomong, itu wajar. Sapa sih? Maka kita enggak boleh bersikap begini, wong kok curiganan. Ora percaya karo aku ya, gitu ya. Kita enggak boleh demikian karena apa? Cemburunya istri itu ada keraguan, kayak sapa wong dia enggak kenal. Ya. Enggak kenal. Loh, ora ngerti to, Bu. Kayak mau kan sedulurmu. Itu kan bibi saya, itu bibi saya. Oh, yo ra ketok yo jebule bulik to. Nah, itu kan mahramnya si suami. Lah setelah jelas enggak boleh cemburu lagi. Lah terus mau ngapa mau? Nah, itu sudah berlebihan cemburunya, sudah kepada suudzur. Nah, itu. Nah, ini antara demikian. Terus kemudian lagi. Ya. Tidak ada kejadian apa-apa. Ya seperti biasa mungkin suami pergi pagi ya pulang sore dari kerja. Enggak ada apa-apa, tiba-tiba sampai rumah istri marah-marah. Ya, padahal enggak ada apa-apa itu. Enggak ada apa-apa. Wah, seneng ya nyambut gawe nih kono ketemu wong pirang-pirang. Aku ning omah terus kesel nyambut gawe. Ya. Wah, enak. Nah, itu kan muncul rasa cemburu yang jane ora apa-apa. Ya. Kalau sudah seperti ini, ya cemburunya istri itu sudah berlebihan. Karena apa? Karena sudah tidak ada keraguan di situ. apa nyatanya jelas enggak terjadi apa-apa. Kan kita enggak boleh menghukumi sesuatu yang kita tidak melihatnya. Ya, kalau sudah kita menghukumi sesuatu yang kita tidak melihat, bisa munculnya dzon atau prasangka nanti. Nah, makanya ketika tidak terjadi apa-apa, secara zahir istri tidak melihat kejadian apa-apa, ya sudah jangan sampai ada muncul kecurigaan. Nanti munculnya suudzon. Ya, itu sudah muncul suudzon itu. Nah, jadi kaidahnya tadi ada keraguan, dan keraguan itu yang dilihat, yang zahir kelihatan. Tapi kalau yang itu tidak tampak, maka kita tidak boleh suudzon. Nah, maka itu cemburu bisa muncul kepada suudzon. Nah, terus kemudian ketika kita bersama anak-anak kita, bagaimana menerapkan rasa cemburu ini? Nah, termasuk rasa cemburu seseorang yang dibolehkan, itu orang tua merasa cemburu, merasa mungkin ada emosional, mungkin bahkan muncul kemarahan jika anak-anaknya itu bermaksiat, anak istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika seorang ayah itu nanti akan muncul emosinya, merasa tidak suka, wajahnya kelihatan kalau ayah itu enggak suka ketika istri dan anak-anaknya itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diharuskan. Tapi tidak harus dengan sikap marah memukul, tidak harus demikian. Sikapnya harus tepat sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini ya. Namun ketika kita melihat anak-anak kita, ya, mereka itu melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tenang saja, biasa saja gitu kan. Melihat anak putrinya boncengan dengan laki-laki yang tidak dikenal, tenang saja, ya, aman gitu ya. Merasa aman-aman saja. Ini sudah merupakan tercela, yaitu masuk kepada ad-dayus, ya. Yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki cemburu. Ini nanti lihat istrinya diboncengkan orang lain, ya, laki-laki lain itu tenang aja, nggak apa-apa, kan? Ini kan hak asasi manusia, itu ad-dayus, dan itu sangat tercela. Nih, terus kemudian lagi masih terhadap anak-anak kita. Jika kita melihat anak-anak kita mungkin ini minta izin, ya, ayah, saya mau minta izin mau main ke teman saya, ya. Enggak boleh. Pasti kamu nanti kalau main ke teman akan begini, begini, begini. Kamu pasti akan gini, ya, melanggar. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah melebihi dari cemburu, yaitu apa? Sudah kepada suudzon. Apakah panjenengan atau kita semua sudah pasti bahwa anak kita ketika bermain di temannya pasti bermaksiat? Siapa tahu di sana mereka itu belajar bersama, atau mungkin diskusi tentang masalah apa namanya sekolah, atau mungkin diskusi tentang masalah remaja, masalah anak-anak. Belum tentu yang mereka lakukan itu pasti tercela. Sampai akhirnya anaknya dikungkung di rumah, enggak boleh bermain karena sifat suudzon dari orang tuanya. Nah, ini berlebihan walaupun kepada anak kita. Nah, terus contoh yang lain lagi, kadangkala kita mendengar ada istilah kecemburuan sosial. Ya. Kecemburuan sosial. Kadangkala contoh seperti ini, ya. Yang sering kita lihat saja tentang BLT, ya, bantuan tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Kadangkala ada orang mengatakan, "Wah, ini mengakibatkan kecemburuan sosial." Ya, terus kok bisa mengatakan demikian? Kenapa? Itu yang orang kaya, dia punya mobil dapat, tapi ini ibu-ibu yang dia itu janda, orang nggak punya malah nggak dapat. Nah, ini bisa memunculkan kecemburuan sosial. Ini kasuistik, ya, kasuistik. Ya, ini misal demikian. Nah, kecemburuan sosial itu sebenarnya yang memunculkan cemburu orang itu adalah ketidakadilan. Nah, ketidakadilan. Nah, sehingga ketidakadilan ini memunculkan orang itu yang merasa didolimi, tidak diperlakukan adil, akhirnya dia muncul emosional, ya, muncul rasa protes dan sebagainya akibat sifat cemburunya tadi. Nah, kalau memang itu adalah benar-benar tidak adil, ya, benar-benar tidak adil, ya, tidak mengapa kita menuntut hak kita. Ya, tentu saja dengan cara yang ma'ruf. Contoh yang lebih sederhana begini. Ketika di sebuah lingkungan masyarakat ada dua orang, ya, dua orang suami atau laki-laki atau ayah kerja di suatu tempat, ya, ijazahnya derajatnya sama, mungkin sama-sama S1 atau SMA lah, SMA, sama-sama SMA. Terus kemudian jabatannya sama, ya, jabatannya sama pada bidang yang sama di sebuah perusahaan itu. Tiba-tiba ketika gajian, si fulan A gajinya lebih tinggi dibanding si fulan B. Ini. Maka si fulan B mulai curiga, muncul rasa cemburu, ya, muncul rasa cemburu. Wah, kok beda ya? Padahal ya podo-podo SMA nih. Terus kemudian jabatannya ya podo, nyambut gawe ini rumah sana ya podo karo aku. Ya tidak ada yang lebih. No. Bidangnya juga sama kok, gajinya gitu ya. Padahal kesepakatannya di awal kan sudah sama gajinya, standarnya demikian ya. Sekian standarnya, tapi ini kok beda itu. Maka si B yang gajinya lebih kecil itu protes kepada pimpinan. Ya, ini dibenarkan boleh karena apa? Ada keraguan, gitu kan? Ada keraguan. Ya, ini kok beda ya? Tanyakan kepada pimpinan. Ya, Pak, ini kok beda ya gajinya saya dengan dia. Saya mendapatkan sekian, dia kok lebih dari saya. Terus ini gimana Pak? Ditanyakan seperti itu. Jangan langsung menuduh, ini tidak adil. Ya. Tanya, ya, tanya dulu. Oh ternyata pimpinannya menjelaskan. Oh itu ya, gajinya itu sama. Hanya saja lebihnya itu sebenarnya titipan dari saudaranya yang dititipkan ke saya. Titipan ke saya, akhirnya saya jadikan satu dengan gajinya biar saya enggak lupa. Jadi gajinya terus sama. Oh, begitu ya, Pak, ya. Setelah itu enggak boleh cemburu lagi. Karena sudah ada kejelasan. Sudah enggak ada keraguan. Nah, tapi ada kecemburuan sosial yang tidak dibenarkan. Contoh begini. Si A jabatannya sebagai staf, ya. Sedangkan si B sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan. Ketika gajian, gaji si A lebih sedikit daripada si B yang pimpinan. Kemudian si A cemburu. Wah, gaji ini akeh. Kayak mesti ya, ya. Mesti ki ono apa-apa, ya. Wah, aku gaji ini mung sakmene tok. Nah, kalau itu sudah muncul rasa seperti itu, ya, padahal sudah jelas. Sudah jelas bahwa jabatannya saja beda. Jabatannya beda. Sedangkan ini dia merasa tidak adil ini. Nah, ini sudah bukan merupakan cemburu lagi, ya. Tapi bahkan berlebihan dari cemburu sudah muncul rasa iri atau hasad. Ini sudah masuk ke hasad, bukan cemburu lagi. Maka Bapak Ibu, ya, dan saudara-saudara semua, kadangkala, ya, kalau orang itu sudah muncul rasa hasad yang asalnya mungkin cemburu, karena itu tipis sekali, ya, satu alur cemburu yang berlebihan bisa muncul suudzon dan hasad. Kalau sudah suudzon dan hasad, itu sudah bukan dasarnya cinta lagi. Kalau cemburu dasarnya cinta, tapi kalau sudah suudzon sampai hasad, itu dasarnya adalah bukan mencintai lagi, tapi ingin menguasai. Ini ya. Kadang-kadang si istri kepada suaminya cemburu yang berlebih-lebihan itu sudah bukan karena cinta kepada suaminya, tapi sudah berlebihan ingin menguasai suaminya karena berlebih-lebihan. Maka ini perlu hati-hati, ya. Kadang-kadang mungkin karena cemburu, ya, yang berlebih-lebihan akhirnya pakai alasan ini karena cinta, itu belum tentu. Tapi bisa jadi karena berlebihan itu akhirnya yang dasarnya cinta menjadi ingin menguasai, ya. Nah, ini antara lain, ya, terkait dengan masalah cemburu. Sifat mulia, dan orang yang tidak bisa yang tidak memiliki rasa cemburu adalah orang yang adayus, ya, dan itu tercela, ya, tercela. Dan kemudian kalau ternyata cemburu berlebihan, maka kadangkala terjebak kepada suudzon dan bisa terjebak kepada hasad atau iri dengki. Nah, cemburu yang disyariatkan, yang apa namanya, yang terpuji, itu pasti akan memunculkan rasa tenang, kebahagiaan pada orang yang memiliki sifat itu. Tapi kalau sifat itu sudah menjadikan gelisah, ya, menjadikan marah terus sepanjang waktu, ya, menjadikan nggak bisa tidur, ya, kemudian menjadikan menderita, stres, depresi, berarti cemburu itu sudah melampaui batas, ya. Bisa jadi itu sudah menjadi suudon atau menjadi apa tadi, hasad atau iri dengki. Maka kita perlu menempatkan cemburu ini pada tempat yang sangat tepat, ya. Jangan sampai akhirnya rasa cemburu ini yang harusnya menjadi harmonisnya hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, ya, dengan kerabat, dengan masyarakat sekitar, harusnya itu mengharmoniskan. Tapi kalau ternyata justru malah memperparah keadaan, akhirnya muncul perceraian, muncul adanya apa namanya, ketidakharmonisan orang tua dan anak, muncul perseteruan atau perselisihan di masyarakat, itu sudah bukan cemburu lagi. Jadi cemburu akibatnya adalah baik. Kalau akibatnya tidak baik, berarti bisa hal-hal yang tercela, yaitu bisa jadi adayus, ya, bisa jadi suudon, ataupun bisa jadi karena hasad atau iri dengki. Ya, itu mungkin tentang masalah cemburu, tentang kaidah-kaidahnya, bagaimana kita menempatkan secara baik, ya, sehingga jangan sampai cemburu ini kemudian ditumpangi oleh setan. Ya, ditumpangi oleh setan, sehingga yang asalnya sifat cemburu itu adalah fitrah manusia yang sifat terpuji, akhirnya menjadi menderita gara-gara sifat itu karena berlebihan. Jadi kalau sudah sifat itu sudah membuat kita menderita, itu bukan cemburu lagi, itu patokannya, ya. Jadi sifat itu yang menjadikan kita menderita, itu sudah bukan cemburu lagi, ya. Itu sudah di luar rasa cemburu, yaitu bisa tercela tadi. Nah, terus kemudian yang terakhir, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ya, ini tentang masalah cemburu ini merupakan hal yang setan itu sangat antusias sekali, ya, untuk sesungguhnya aku menciptakan hamba itu hanif, yaitu kalau memiliki sifat cemburu itu ya cemburu yang membuat dia bahagia. Summa atad humus sayatin, kemudian datanglah setan, ya, fatsalad hum antinihim, kemudian setan itu ingin menggelincirkan hamba yang sudah hanif tadi menjadi menyimpang dari hanif atau agamanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat cemburu kepada kita, setan pasti menumpanginya, selalu mendorong-dorong kita, ya. Kalau orang itu cemburunya berlebih, apa namanya, semangat sekali atau cenderung pada berlebih, setan mendorong sampai menjadi suudzon dan hasad. Tapi kalau setan melihat orang itu, ya, melihat orang itu kok terlalu santai, ya, cemburunya itu lemah banget, didorong oleh setan untuk menjadi adayus. Ini diperingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di sebuah buku beliau itu Ihsanul Lahfan, yaitu bagaimana kita mensiasati jebakan setan itu, ya, buku yang sangat masyhur itu. Jadi beliau mengatakan, ya, setan itu, ya, meremehkan, ya, kalau bahasa kita itu leha-leha gitu kan, ya. Maka setan mendorong biar orang itu tidak mau melaksanakan amalan itu, tidak memiliki sifat itu. Nah, sehingga kata beliau tadi, ya, bahwa akhlak mulia itu terkepung di antara dua arah tercela, yaitu setan yang menjadikan demikian itu. Ya, setan yang menjadikan demikian. Maka berhati-hatilah, ya, Bapak Ibu saudara-saudara semua, dengan sifat ini selalu kita jaga berada di tengah-tengah, ya. Jangan sampai menjadi tercela gara-gara kita meremehkan dan gara-gara kita berlebihan, dan itu selalu kita koreksi. Benarkah cemburu saya di tengah-tengah? Benarkah cemburu saya di tengah-tengah? Ya, ini kira-kira berlebihan apa tidak? Ini kira-kira meremehkan atau tidak? Maka kalau sudah berlebihan, kita rem. Kalau terlalu meremehkan, kita dorong. Sehingga betul-betul cemburu ini menjadi akhlak yang mulia bagi kita. Dan akhirnya nanti sifat cemburu ini bisa membahagiakan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila ada yang salah, ya, ada yang salah itu dari saya pribadi dan syaitan, Dan apabila yang saya katakan benar, yaitu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga kita bisa berjalan kepada jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sedaya kita istighfar kepada Allah.